إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق لها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله masuk kepada masalah 35 yang ke-35 dari adab sifat menyatakan birifa wa bani tahniatul jahiliyah, bahwasannya ucapan semoga berbahagia dan dikaruniai banyak keturunan ini merupakan ucapan selamat ala jahiliyah. Dan terkadang kita tanpa sadar mengucapkan hal tersebut kepada saudara kita, meninggalkan sunnah dan melakukan sesuatu yang justru terlarang. Semoga rumah tangga antum berbahagia dan dikaruniai banyak putra. Ternyata ini adalah ungkapan yang disebut dengan tahniah jahiliyah, birifa wal banin dalam bahasa Arab. Maka di sini Syekh menegaskan wala yuqal atau wala yaqul birifa wal banin. Jangan dia mengucapkan kepada saudaranya yang sedang atau yang telah menyelesaikan akad pernikahan mengucapkan kalimat ini, ucapan selamat birifa wal banin, atau dalam bahasa kita semoga berbahagia dan dikaruniai banyak putra. Kama yaf'alul ladzina la ya'lamun, sebagaimana hal ini dilakukan oleh banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ini tidak mengetahui tentang aturan-aturan dalam agamanya. Dan kaum muslimin saat ini mereka benar-benar diuji dengan musibah yang merata, jahilnya mereka terhadap agama, ketidakfahaman mereka terhadap din, dan sedikitnya para mudarrisin, para da'i-da'i ilallah yang mengajarkan kepada mereka, memperkenalkan tentang agamanya. Banyak sekali sunan mahjur, sunah-sunah Rasulullah SAW yang ditinggalkan, dan banyak sekali perkara-perkara mahdzur yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Di antara perkara yang mahdzur tersebut adalah ucapan ini, birifa wal bani, fa innahu min amalil jahiliyah. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk daripada amalan jahiliyah. Wa qarnuhu anhu fi ahadits, di mana ucapan seperti ini telah dilarang dalam beberapa hadis, minha di antaranya. Anil Hasan, dari Al Hasan. Anna Aqil ibn Abi Talib tazawwaja imra'ah min Jusam. Bahwasannya Aqil ibn Abi Talib, saudara daripada Ali bin Abi Talib, menikahi seorang wanita dari Bani Jusam. Fadakhala alaihil qaum, lantas orang-orang pun masuk kepadanya untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahannya. Faqalu, mereka mengucapkan birifa wal bani, ucapan yang otomatis keluar dari lisan-lisan mereka karena memang mereka biasa mengucapkannya pada masa sebelum datangnya Islam, dan mereka mungkin menganggapnya sebagai perkara biasa. Maka mereka pun mengucapkan kalimat tersebut. Faqal, maka Aqil menyatakan, la taf'alu dzalik, jangan kalian lakukan itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, karena Rasulullah sallallahu melarang dari itu. Qalu, lantas mereka mengatakan, fa manaqul ya Abu Zaid, lantas apa yang harus kami ucapkan wahai Abu Zaid kalau hal tersebut tidak boleh kami ucapkan? Al-Qulu, ucapkan oleh kalian, barakallahu lakum wa baraka alaikum, inna kadhalika kunna nu'man. Yani mendoakan barokah, semoga Allah memberkahi kalian, dan semoga barokah mengenai kalian. Demikian dahulu kami diperintahkan. Jadi ini diantara perkara-perkara yang diberikan tanbih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tentunya ucapan dan doa kebahagiaan pada asalnya tidak mengapa, kecuali lafaz yang memang datang padanya larangan seperti ini. Hanya saja di sana, di saat menggantikan sesuatu yang syar'i, menggantikan sesuatu yang dituntunkan, ini jadi masalah, jadi perkara yang butuh untuk ditanbih. Sehingga perkara tersebut minimal hukumnya adalah makruh, birifa wal banin. Apalagi kalau dikaitkan dengan tahniah jahiliyah, segala perkara jahiliyah maudhu'ah, yakni rendah, harus ditinggalkan. Dan Rasulullah SAW dalam banyak perkara beliau senantiasa untuk menyelisih perkara-perkara jahiliyah. Sehingga di saat seseorang mengucapkan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair, semoga lestari senantiasa rumah tangga antum, diberkahi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan juga dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah. Nah, ini tidak mengapa, doa kebaikan secara asli. Adapun kalau kemudian menggantikan, ini yang diberikan tanbih di sini. Kalau menggantikan, jangan lakukan hal tersebut. Sama seperti salam misalnya. Seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian setelah itu selamat siang, selamat pagi, tidak apa-apa, dibolehkan. Tetapi kalau selamat siang, selamat pagi, good morning, good evening, menggantikan assalamualaikum, nah ini yang gak boleh. Ngetok pintu, assalamualaikum, kulon wun, boleh apa enggak? Ya boleh, gak apa-apa. Tapi salamnya tetap punten. Apa jawabannya punten? Rambes. Sampurasun. Rambes. Apa itu rambes artinya? Monggo. Enggak apa-apa, asal tetap menyertakan apa? Assalamualaikum. Salamnya tetap. Karena itu adalah doa keselamatan. Dan salamnya orang-orang yang beriman. Salam yang syar'i, tidak bisa kemudian mengalahkan sesuatu yang sifatnya tradisi. Baik. Berikutnya masalah sadis wa salasin. Qala Syabani rahimahullah, qiyamul arus ala khidmati rijal. Qiyamul arus itu artinya adalah mempelai melakukan khidmah, pelayanan. Dan arus di sini adalah mempelai perempuan melayani tamu-tamu undangan laki-laki, rijal. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan wala ba'sa min antaku ma'ala khidmatil mad'uwin al-arus nafsuha idza kanat mutasattirah. Dan ini tentunya pendapat dari beliau rahimahullah ta'ala, dan ana sendiri secara pribadi belum mendapatkan dari keterangan masyayikh yang lainnya yang seperti ini. Tidak mengapa untuk mempelai wanita melayani tamu undangan laki-laki apabila mempelai tersebut mutasattirah. Mutasattirah yakni memakai hijab yang syar'i, memakai sitar yang syar'i yang menutup daripada seluruh anggota badannya. Adapun Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau berpegang dengan pendapat bolehnya terbuka wajah. Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan terjadi nikos yang sangat kuat antara beliau dengan Masyaikh Saudiyah dalam perkara tersebut. Dan beliau menulis satu kitab yang beliau beri judul Hijab Mar'ah Muslimah. Di situ beliau menuliskan seluruh dalil-dalil yang menguatkan akan pendapat beliau. Dan beliau maksudkan a'ni as-sutra al-masru'ah. Ini sutra al-masru'ah, hijab yang disyariatkan. Wa yustara fiha thamaniyat asya. Dan hijab, pakaian wanita yang syar'i itu harus terpenuhi padanya 8 syarat. 8 syarat yang tersebut di dalam kitab beliau Hijab Mar'ah Muslimah yang dikuatkan dengan dalil-dalil seluruhnya. Beliau menyatakan syarat yang pertama, isti'abu jami'il badan, mencakup seluruh badan, anggota badan semuanya tercakup. Illal wajah wa kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Beliau menyebutkan hadis Asma, innal mar'ata idza balagat la yasluh an yura illa hadza wa hadza. Allah maqal sallallahu, bahwasannya wanita itu apabila telah balik maka tidaklah pantas untuk tampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan telapak tangan. Asyara ilal wajh wa al-kaffain. Beliau menunjukkan begitu. Hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Dan beliau rahimahullah mensahihkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, di sana ada hadis bahwasanya innal ma'ata aurat, wanita itu aurat. Ya, ini secara umum aurat semua daripada anggota badannya. Maka dalam perkara seperti ini wallahu taala alam bisawab, tentunya tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf sama sekali bahwasanya niqab ataupun dengan memakai cadar itu aslam, lebih selamat. Ahfad bil fard, ahfad bil ard, lebih menjaga daripada kehormatan, ya. Dan tidak dikhilafkan oleh para ulama akan afdoliyahnya. Yang dikhilafkan apakah wajib atau tidak, ya. Tidak dikhilafkan akan afdoliyahnya, bahwa memakai cadar ya afdol, begitu. Tidak ada khilaf dalam seluruh madhab, ya. Dalam seluruh madhab. Jadi kalau orang-orang yang mengenakan hijab itu pada hakikatnya mereka adalah juhala, orang-orang jahil, ya. Ummahatul mu'minin semuanya berhijab, berniqab semuanya memakai cadar. Lantas siapa lagi yang jadi panutan? Mukminah, wanita-wanita yang beriman, ya. Wanita-wanita yang salihah. Kalau bukan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu ibunda mereka. Ummahat itu artinya ibu-ibu mukminin, ibunda kita semua. Ya mestinya mereka menjadikan ibunda-ibunda mereka itulah yang sebagai panutan, contoh, tanpa melihat apakah itu hukumnya wajib ataukah sunnah. Kalaupun itu hukumnya sunnah, tentunya sunnah itu adalah perkara yang harusnya dijauhkan, ditinggalkan, apalagi dicibir. Wanita-wanita yang berhijab, menjaga kehormatannya, dicibir, didiskreditkan. Wallahu musta'an. Dan sempat menjadi heboh kitabnya Syekh Albani ini di sana, di Saudi ya, karena memang ya di sana begitu sangat ketat wanita-wanitanya mutahajibah, mutazimah dengan hijab syar'i yang menutup seluruh daripada anggota badannya termasuk wajah-wajah mereka dan telapak tangan. Berdasarkan fatwa-fatwa dari masyai Saudi ya, dalam perkara tersebut. Bahkan kalau kita melihat argumentasi-argumentasi yang ada, maka sesungguhnya pendapat yang menyatakan hijab seluruh daripada wajah itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Bahkan Ibn Abbas di saat menyebutkan perintah Allah untuk menjulurkan himar, maka tidak bisa tidak di saat dijulurkan pasti atap wajah. Karena himar itu sesuatu yang menutup kepala begini. Diperintah untuk dijulurkan ya otomatis menutupi wajah, kata Ibn Abbas. Kemudian juga kalaupun diperbolehkan maka sekedar untuk kemudian bisa melihat jalan. Ini matanya. Begitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena itu adalah sesuatu yang sifatnya indal hajah, maka dicukupkan hanya pada kadar hajatnya. Ya ini hajatnya satu mata sudah cukup, maka yang dibuka adalah satu mata. Begitu. Sampai sedemikian detail permasalahan tersebut dibahas oleh para ulama kita. Sehingga tentunya dalam perkara ini para wanita, para ummahat, para akhwat yang multazimat, ya, yang ingin keselamatan akidahnya, agamanya, kehormatannya, hendaknya dia berhijab dengan hijab yang syar'i tersebut, jadi tidak ada khilaf akan afdholiyahnya. Terlebih di masa-masa fitnah, di masa-masa fitnah, hatta yang menyatakan hijab itu tidak wajib, tetapi di saat masa-masa fitnah, mereka menyatakan wajib hukumnya, menyatakan wajib disebabkan karena ada fitnah. Fitnah wanita yang begitu sangat besar, sangat berat ya, pada masa-masa kita saat ini. Allahumma musta'an. Terlebih bagi wanita yang memiliki paras cantik, ini lebih-lebih lagi membawa kepada fitnah yang lebih besar. Maka untuk mereka sangat ditekankan, bagi yang berpendapat tidak wajib ya, sangat ditekankan, sangat dinasihatkan untuk jangan sampai menjadi fitnah bagi kaum pria. Ditutup dengan hijab, dengan niqab. Ini syarat pertama yang disebutkan oleh Syekh Albani dan beliau kuatkan dengan sederet dalil-dalil di dalam kitabnya Hijab Mar'atil Muslimah. Kemudian yang kedua, an la yakuna zinah fi nafsih. An la yakuna zinah fi nafsih. Yakni pakaian yang dipakai tersebut bukan merupakan zina pada pakaian itu sendiri. Yani tujuan daripada pakaian adalah menutup aurat, menutup keindahan daripada badannya. Lah kalau kemudian yang ditutupkan itu adalah sesuatu yang justru keindahan, menjadi sumber mata memandang, nah ini justru illah dan sebab daripada disyaratkan perkara tersebut hilang. Karena tujuannya adalah untuk menutup. Zina tersebut hanya diberikan kepada suami-suami mereka, bukan dinikmati oleh sembarang pria. Maka di saat kemudian diperintahkan berhijab, yang pakai hijab yang syar'i, yang pakaian tersebut bukan pakaian yang mengandung unsur zina. Bagaimana unsur zina? Ya dengan bermotif, misalnya bermotif berbagai macam hiasan-hiasan. Adapun warna maka tidak jadi masalah. Warna, terkhusus Syekh Albani dalam kitabnya tersebut, beliau menyatakan yang diperbolehkan secara syar'i tidak hanya pakaian berwarna hitam dan putih saja bagi wanita, bahkan seluruh warna tidak mengapa. Apapun, bahkan warna merah sekalipun, kuning sekalipun, oranye sekalipun yang ngejreng-ngejreng begitu itu, ya, itu merupakan warna khusus bagi wanita. Sehingga An-Nawawi kalau tidak salah, di antara kenapa kok pria tidak boleh memakai warna merah disebabkan karena itu tasabbuh dengan wanita. Di antaranya disebutkan begitu. Tasabbuh dengan wanita. Karena itu adalah pakaian wanita, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau menunjukkan beberapa hadis-hadis tentang hal tersebut. Hanya saja dalam hal ini tentunya yang lebih menjaga, ya, lebih menjaga dalam artian tidak akan membawa kepada fitnah adalah pakaian yang gelap. Itu lebih menjaga biinillah. Kalaupun pakai pakaian yang biru, misalnya yang biru dongker, hijau-hijau tua, apakah tidak boleh memakai warna hijau muda? Boleh. Asalnya boleh, tidak ada masalah. Wanita memang demikian. Hanya para masyayikh kita menasihatkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bersifat ini tadi, yang lebih gelap. Karena itu lebih selamat, lebih menutup. Bukan kita mengharamkan pakaian-pakaian selain daripada itu. Yang tidak dibolehkan adalah zina. Yang tidak diperbolehkan adalah zina bermotif bunga, ya, misalnya, dan yang semisalnya. Nah tentunya ini pembahasannya di kitab Hijab Maratil Muslimah, lebih detail, lebih lengkap dengan dalil-dalilnya. Beliau mendatangkan hadis tentang Asma kalau tidak salah atau Aisyah sendiri memakai apa namanya pakaian muasfar. Muasfar itu warna mendekati ya kuning atau mendekati merah. Masfar, orang ya, semisal itu, di saat ikhram. Di saat ikhram bukan di rumahnya atau di saat berada di Ka'bah. Demikian pula sahabat yang lain, Asma pakai pakaian berwarna merah. Alim di sana tempatnya, ini di dalam kitab Hijab Mar'atul Muslimah. Tayyib, yang ketiga, yakuna shafiqan la yashif, agar tebal, tidak transparan. Yang tadi dari sisi pakaiannya tidak merupakan zina. Kemudian berikutnya adalah shafiqan la yashif, tebal dan tidak transparan. Ini tentunya ya pakaian yang tipis apalagi ketat ini sama dengan tidak berpakaian hukumnya. Rasulullah SAW menyatakan sinfani minan nas, dua kelompok manusia yang aku belum pernah melihatnya. Yang pertama adalah nasun lahum asyad, orang-orang yang memiliki cemeti-cemeti. Ya tribu Nabi Hanas, yang dengannya mereka mukuli manusia. Wanisaun kasiatun ariyat, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun umilat, ru'usuhun ka'anahunna. Baik. Jadi wanita-wanita tersebut disifati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim ini, sahih hadisnya. Mereka ini berpakaian tetapi telanjang. Ini syahidnya di sini. Berpakaian tetapi apa? Telanjang. Mereka berlenggak-lenggok jalan. Dan kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Punuk unta itu kayak apa? Punuk unta yang miring. Ini ada sanggulnya di sini di kepalanya, seperti punuk unta. Rasul menggambarkan seperti punuk unta. Ini wanita-wanita yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW la yadkhulun al-jannah wa la yajidna rihaha, tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati baunya. Wa inna rihaha la tujadu masirat kada wa kada, padahal bau surga itu bisa didapati sejarah sekian sekian perjalanan. Disebutkan dalam ya berapa riwayat, 40 ada yang 70. 70 tahun perjalanan itu sudah bisa tercium bau surga. Nah ini tidak akan mendapati baunya surga wanita-wanita yang demikian. Ru'usuhunna ka'annahunna asnamul buhtil ma'la. Insya Allah lafadznya begitu. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Ini mereka disebut kasiat berpakaian aria, tetapi telanjang. Kenapa? Karena pakaian-pakaian yang mereka pakai tipis. Karena tipisnya nerawang, jadi tampak bagian-bagian tubuhnya. Kemudian yang keempat, wa an la yashif syai'an min jismiha lidiqihi, dan tidak boleh untuk menggambarkan lekuk tubuhnya karena sangat ketatnya. Ini juga sama seperti yang tadi, wanita-wanita yang diancam tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati bau surga. Na'udzubillah. Dan saat ini banyak wanita-wanita bahkan dari kalangan muslimat, ya, dari kalangan muslimat banyak yang melakukan tren pakaian model seperti ini, yaitu strip. Pakai kerudung begitu, pakai kerudung, enggak tahu pinjam tapak mejanya siapa gitu. Ya. Ya itu. Begitu, kemudian pakaiannya ketat. Kakinya itu ya, pakai strip. Allahul musta'an. Yang kelima, wala yakunu mutayyiban, dan tidak boleh memakai minyak wangi. Wanita yang keluar dengan memakai minyak wangi, kemudian dia berjalan di sekeruman orang laki-laki, itu Rasulullah SAW menyatakan fa inna hazaniya, fa inna hazaniya. Naudzubillah. Dikatakan demikian keras oleh Rasulullah SAW. Ayyumam ra'atin, ayyumam ra'ah kharajat mustatiban, mustatibah, dia jitu rihaha al-kamakon, famarat ala qawmin dia jitu rihaha fa innaha zaniya. Jadi wanita manapun yang dia keluar dalam keadaan memakai wangian, kemudian dia berjalan kepada sekelompok lelaki supaya mereka mendapati bau wangi tersebut, maka dia itu secara syar'i, bukan dalam artian kemudian dikatakan kamu pezina, bukan, tetapi hukum secara syar'i di sisi Allah Subhanahu wa taala dia itu seorang pezina. Naudzubillah. Kalimat yang keras tentunya, kalimat ini zania. Dan tidak ada seorang pun yang mau untuk dikatakan demikian. Dan sekarang ini banyak sekali, bahkan hampir rata-rata remaja-remaja kita, usia-usia anak-anak putri remaja-remaja ini, mereka bahkan ke sekolah, ke mana, pokoknya selalu pakai apa yang namanya shower, tuh shower apa namanya itu, itu baunya luar biasa, sangat menyengat, sangat menyengat. Jarak berapa meter sudah beng-beng-beng sudah. Naudzubillah. Dan memang dibuat untuk mereka. Bisa jadi ini adalah propaganda-propaganda daripada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang mengetahui kehancuran umat Islam ya dari wanita-wanitanya. Ya, mestinya itu hanya khusus diperuntukkan bagi suami-suami mereka. Allahu musta'an. Kemudian yang keenam, wala yusbih libasar rijal, tidak boleh menyerupai pakaian lelaki. Ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al musabbihina bin nisa min al rijal wal musabbihat bir rijal min al nisa. Laknat dari Allah dan Rasulnya bagi wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Sebutannya tomboy kalau bahasa kita. Perempuan-perempuan tomboy. Menyerupai apa? Laki-laki. Atau laki-laki kok menyerupai perempuan? Nah, ini juga. Na'udzubillah. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya anak laki-laki harus dididik supaya jangan ke perempuan-perempuanan. Jangan kemudian biarkan walaupun masih kecil bermain sama anak perempuan terus kemana-mana. Ya dia sendiri yang perempuan, ya dia sendiri yang laki-laki lainnya itu temannya perempuan semua. Sehingga di rumah pun mainannya ya pasaran macam gitu. Boneka kemudian dibopong gini. Ya karena teman-temannya perempuan semua. Tumbuh dalam keadaan dia yang dia perhatikan. Jadi itu akan membentuk psikisnya, mentalitasnya. Anak laki-laki ya, bermain dengan anak laki-laki. Wah, di kampung enggak ada anak laki-laki, itu anak saya, Ustaz. Bagaimana? Semua anak perempuan semua. Ini akhir zaman ini sudah. Banyak anak perempuan dan sedikit anak laki-laki. Kalau memang demikian keadaannya, ya main sama abahnya saja. Kalau main sama abahnya. Abahnya belikan mainan-mainan yang bersifat maskulin. Bahwa maskulin bersifat kelaki-lakian. Contohnya apa? Truk. Nah, tapi bukan doakan jadi sepeda truk nanti ya. Nah, anak saya nanti jadi sepeda truk, kita belikan truk besar. Bukan. Apa? Contohnya? Nah, pistol-pistolan, raket. Seperti itu. Kemudian diajari bela diri misalnya. Jangan diajari cengeng. Diajari bela diri. Kalau abahnya pulang dari kerja misalnya dicari anaknya. Lepas main sama anak perempuan langsung bawa pulang. Ajari bantingan sama abahnya. Amin. Jangan sampai tumbuh dalam keadaan ya kecenderungan kepada seperti itu, dalam artian ada maskulinnya. Kelelakiannya itu harus ditonjolkan sebagai sifat laki-laki kejantanannya. Kemudian anak perempuan sebaliknya, jangan bermain dengan anak-anak laki-laki. Dan itu adalah malapetaka disebabkan karena istilah yang ada di sekolah-sekolah. Banyak anak-anak perempuan yang tomboy, kelelakian, tidak suka dengan apa jenisnya, berontak dengan hal tersebut karena teman-temannya yang kebanyakan laki. Anak perempuan sekolah jurusannya otomotif, jurusannya bangunan, ini bahaya. Allahu musta'an. Taib la yasbih libas rijal, ini poin yang keenam. Jangan menyerupai pakaian lelaki. Ini juga tanggung jawab orang tua dalam memilihkan pakaian-pakaian bagi anaknya. Senantiasa pakaian-pakaian tersebut, jangan pakaian-pakaian yang bisa dipakai untuk laki perempuan. Memang ada pakaian-pakaian yang sah-sah saja dipakai laki perempuan di dalam rumahnya ya. Ada mungkin ya. Kaos misalnya di situ, tidak jelas ini bisa pakai laki, bisa pakai perempuan. Tapi dalam rumah. Pakai pakaian-pakaian yang jelas-jelas ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kalau kaos untuk perempuan ya yang ada motif bunganya atau apa gitu. Taib, wala libas al-kafirat. Yang ketujuh beliau sebutkan adalah bukan pakaian wanita-wanita kafir. Wanita-wanita kafir. Ya ini menjadi tren, menjadi model dari pakaian wanita-wanita kafir. Ma'ruf bahwasanya ini trennya pakaian wanita kafir. Gaya daripada pakaiannya ini adalah gaya pakaian wanita kafir. Meskipun dia makanya di dalam rumah. Meskipun di dalam rumah. Di dalam rumah pakai dipakaikan kayak Barbie. Jangan. Wala yakun libas suhrah, dan jangan juga libas suhrah, pakaian suhrah. Pakaian ketenaran. pakaian kebesaran. Ini semua ada contoh-contohnya kalau kita melihat dalam kitab hijab mar'ah muslimah, ada dalil-dalil semuanya dari apa yang ditunjukkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan waqad wada' kita barfasan li bayanil adillati min al-kitabi wa sunnah ala sihhati hadhihi surah, dan aku telah meletakkan, yakni telah menulis satu kitab khusus yang menjelaskan dalil-dalil daripada Alkitab dan As-Sunnah akan kesahihan 8 syarat ini. Waqtu bi'a fil matba'ati salafiyah bil Qahirah, dan telah dicetak di penerbit As-Salafiyah di Kairo. Sana arba wa sab'in wa talafmi'ah ba'da alf tahta isem hijab mar'ah muslimah fil kitab wa sunnah. Pada tahun sekian tadi disebutkan dengan judul kitab hijab mar'ah muslimah fil kitab wa sunnah. Dan sudah banyak yang nafismahkan. Walau alam kalau dari kalangan sunnah apakah sudah diterbitkan kitab yang masya Allah dari sisi pembahasannya sangat luas. Dan beliau memberikan ya, peletakan dalil-dalil dari masing-masing 8 syarat tadi satu per satu. Falyuraji'uhu man syaa, maka fadhal siapa yang mau untuk merujuk ke sana. Demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kita baca penjelasan beliau. Beliau yang pertama tadi menyatakan idza kanat mutasaffirah, boleh melakukan khidmat ya, melayani para tamu undangan apabila dalam keadaan dia mutasaffirah, berhijab dengan hijab yang syar'i, dengan pakaian yang syar'i. Wa aminatil fitnah, dan aman daripada fitnah. Nah, ini yang sulit untuk terrealisasi daripada syarat yang beliau sebutkan, aman dari fitnah. Di hadits Sahal bin Sa'ad, berdasarkan hadits Sahal bin Sa'ad qal lamma arasa Abu Usaid As-Sa'idi di saat Abu Usaid telah melakukan arus, jadi telah melakukan pengantin. Abu Usaid As-Sa'idi telah melakukan malam pengantin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashhaba. Abu Usaid mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Dan ini merupakan suatu yang disunahkan bahwasanya walimatul arus itu ba'da dukhul, setelah melakukan malam pengantin. Itu yang disunahkan. Bahkan di sebagian tempat ya, hal tersebut menjadi satu yang harus, tidak boleh untuk kemudian melakukan walimatul arus dalam keadaan belum apa namanya, belum melakukan malam pengantin. Tentunya masing-masing tempat berbeda-beda, memiliki adat dan kebiasaan. Selama sudah akad nikah terjadi maka halal-halal saja. Hanya saja tentunya kalau sekedar akad nikah dan kemudian istilahnya belum akan segera melakukan walimah misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya al-muhim ya, dukhul dalam hal seperti ini telah apa akad nikah, kemudian melakukan dukhul atau yang disebut dengan arus, masuki malam pengantin, baru setelah itu disunahkan untuk walimah. Dan tidak mengapa misalnya akad nikah kemudian langsung walimah jadikan satu untuk istilahnya apa, menyingkat efektivitas waktu dan sebagainya. Selama sudah akad nikah sah syar'i maka boleh melakukannya. Abu Usaid As-Sa'idi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashhaba mengundang Nabi SAW dan para sahabat. Fama sona'a lahum ta'aman wa laqadamahu ilaihim illa ra'atu Ummu Usaid. Maka tidaklah yang melakukan istilahnya yang membuatkan makanan untuk mereka, tidak pula yang menyuguhkan kepada mereka kecuali istrinya, yakni Ummu Usaid. Sedangkan Ummu Usaid langsung balad wa fi riwayah an qa'at tamarat fi taurin min hijaratin min al-lail. Ummu Usaid ini membasahi, atau dalam riwayat yang lain merendam beberapa tamar dalam taut satu bejana begitu, seperti rantang tapi agak besar. Hanya rantang tersebut terbuat dari hijau, taur min hijau, ya baskom lah ya. Baskom terbuat dari batu. Di malam hari, ya, Ummu Usaid ini merendam kurma di malam hari. Falamma faragha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am anasathu lahu fasaqathu tudhifuhu bidzalik. Maka di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari makanan, yakni makanan yang telah dihidangkan bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, Ummu Usaid kemudian meracikannya. Meracikan tamar yang tadi telah direndam selama semalam di taur tadi, ya, di rantang tadi. Kemudian menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqathu, yakni menuangkannya. Menuangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk beliau dikhususkan oleh Ummu Usaid. Yang sebelumnya makanan semua sama, semua Rasulullah dan para sahabatnya dihidangkan makanan-makanan secara umum. Kemudian ada makanan khusus yang dibuatkan oleh Ummu Usaid di malam hari, yakni rendang daripada kurma. Tudhifuhu bidzalik, yang dipersembahkan, jadikan tuhfah sebagai persembahan, sebagai apa namanya, hadiah khusus kepada beliau. Hidangan istimewa khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan itu. Fakanat imra'atuhu yawma idzin khadimuhum wa hiyal 'arus. Maka istri Abu Usaid pada hari itu adalah sebagai pelayan mereka, padahal dia itu adalah mempelai perempuannya. Kalau di dalam adat kebiasaan orang Jawa, mempelai, mempelai laki maupun mempelai perempuan itu ibaratnya adalah seperti apa? Raja, iya kan? Raja sehari. Itu yang ma'ruf di kita. Dulu kita mau bantu sedikit saja enggak boleh. Raja. Mau pegang apa enggak boleh. Raja. Raja sehari. Ini adat, kebiasaan. Enggak boleh melakukan apa-apa, pokoknya dilayani. Tapi ternyata enggak seperti itu, ya. Yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, justru ini yang melayani adalah arus dari pihak perempuan. Dan karena ini sesuatu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, sehingga Syekh Al-Albani dalam perkara ini menjadikannya sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama hal tersebut bisa terjaga daripada fitnah. Kemudian Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan tentunya oleh Syekh Al-Albani, dan dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Abu Awana juga dalam sahihnya, Ibnu Majah, Bahawi juga, Royani dalam musnadnya, Tabrani dalam Mujamul Awsat, dan Bahawi dalam Sahih Sunnah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan wa fil hadis jawazu khidmatil mar'ah zaujaha wa man yad'uhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan di dalam hadis ini terdapat dalil akan bolehnya sang istri melakukan khidmat, melayani suaminya dan orang yang diundang oleh suaminya. Wa yakhfa anna mahalla dzalika 'inda amnil fitnah. Dan tentunya tidaklah disamarkan bahwa hal tersebut diperbolehkan di saat aman daripada fitnah. Wa mura'atu ma yajib 'alaiha minas sitr, dan menjaga apa yang wajib atas dirinya daripada sitr. Sitr yang tadi disebutkan oleh Asy'ari Al-Albani 8 syarat, yang tentunya menurut pendapat yang kuat dan itu yang lebih selamat adalah ditambah lagi 8 syarat itu. Yang syarat yang pertama, isti'ad jami'ul badan bila istisna, mencakup seluruh badan tanpa kecuali. Itu yang lebih selamat, lebih afdol. Katakanlah misalnya kita memelihara daripada dan khilaf tersebut, tentunya keluar daripada khilaf itu lebih utama. Tetap menjaga ya hijab sarnu. Semisal dalam keadaan yang demikian. Wallahu a'lam. Wa la yakhfa anna mahal dzalika 'inda amni fitnah. Kalau dalam keadaan yang memang sama sekali tidak akan aman dari fitnah, maka tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Wa mura'atu ma yajib 'alaiha min asitr wa jawazu istihdam rajul tahu fi mithli dzalik. Dan bolehnya seorang suami minta bantuan kepada istrinya dalam hal tersebut. Wasurbu ma la yuskir fil walima, dan minum minuman yang tidak memabukkan pada saat walima. Wa fihi, dan pada hadis itu pula, jawazu itsari kabiril qaum fil walima bisyai dunaman ma'a. Bolehnya menghidangkan sesuatu yang istimewa kepada kabirul qaum, yakni kepada pembesar satu kaum, kepada orang yang dihormati, ya, pada saat acara walimah dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Ini sesuatu yang ma'ruf terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan hal tersebut, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qultu, aku katakan, ya, ini Syekh Albani rahimahullah. Wa da'wa anna hadhil hadithah kanat qabla nuzulil hijab mimma la dalil 'alaiha. Beliau menyatakan bahwasannya anggapan bahwa kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, ini bisa saja seseorang mengatakan ini mungkin terjadinya adalah di saat sebelum ayat hijab turun. Beliau membantah. Walaisa fil hadis ma yusiru adna isyarah ila anal mar'ah kanat ghairu mutajallibah atau yusar ila dakwah nasah. Dan di situ, di dalam hadis tersebut, tidak ada isyarat sedikit pun bahwasannya wanita yang melayani tadi dalam keadaan tidak memakai jilbab, hingga kemudian dibawa kepada makna telah dihapus hukumnya. Wa nahnu la nazalna rahatal yaum al falahat al mutajalbibat yakum nabi khidmati duyuf ahsan qiyamin. Dan kita la nazal, terus menerus tak henti-hentinya kita menyaksikan sampai detik ini al-falahat, wanita-wanita yang pekerjaannya sebagai para petani, al-mutajalbibat, dengan mereka memakai jilbab mereka, yakum nabi khidmati duyuf ahsan qiyam, ahsan qiyam, mereka melakukan pelayanan terhadap tamu-tamu dalam sebaik-baik pelayanan. Wa kunna muhtafidhat bi sitrihinna wa hasmatihin, dalam keadaan mereka terjaga, menjaga daripada hijab mereka dan kesopanan mereka. Falhaq anna hadits muhkam laisa hunaka ma yansifu, maka yang benar hadis ini muhkam, tidak ada sesuatu yang menasahkannya. Wa qad asara li hadza al-Bukhari haitsu tarajjama li hadits bi'idat tarajim, dan ini disyaratkan oleh Bukhari, di mana Bukhari dalam sahihnya tentunya, ya, atau dalam Adabul Mufrad, karena ini hadis terdapat dalam Adabul Mufrad, mengisyaratkan dengan beberapa judul bab. Hadisnya satu itu tapi diberi judul-judul bab, dan kita tahu bahwasannya Sunanul Bukhari, ya, perbuatan Bukhari dalam hal tabwid memberikan judul bab itu adalah menunjukkan fikihnya beliau, ya. Beliau menjadikan apa yang beliau fahami dari hadis dijadikan sebagai babnya. Minha diantaranya adalah qauluhu, ucapan Bukhari. Babu qiyamil mar'ati 'ala rijal fil arus wa khidmatihim bin nafs. Bab tentang seorang wanita yang melakukan pelayanan kepada tamu undangan lelaki dalam walimatul arus, melayani dengan dirinya sendiri, yakni si wanita tersebut yang melayaninya. Walakin yajib an la nansa asyurut allati dzakarnaha, tetapi wajib untuk kita jangan melupakan syarat-syarat yang aku sebutkan, kata beliau, yang kami sebutkan fi sadril bahas, di awal pembahasan, allati yulzam minat tamassuk biha ja'alatil ibahah nadhariyah ghair amaliyah, yang menjadikan siapa saja yang berpegang teguh dengan syarat-syarat yang beliau sebutkan tadi, menjadikan pembolehan perkara ini hanya sekedar teori semata, ya, nadhariyah ghair amaliyah, yang tidak ada prakteknya. Artinya apa? Fikathiri minal mudun al-yaum, pada mayoritas negeri-negeri yang ada saat ini. Kenapa demikian? Ini khuruji akthar nisa'iha an adabi syariah fi albisatihin wa khasmatihin, karena telah keluarnya mayoritas wanita-wanita muslimah dari adab-adab syariat dan dari adab-adab syariat dalam pakaian ataupun dalam kesopanan. Artinya di sini Syekh mengatakan dengan dalil ini kita tidak bisa menolak dalil, ya, jelas ini ada dalilnya, sehingga kata Syekh perkara ini adalah perkara yang sifatnya boleh, tetapi dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan di muka, yang syarat-syarat tersebut kalau diterapkan, ya, di antaranya adalah aman dari fitnah yang beliau sebutkan, kemudian syarat hijab yang syar'i yang harus terpenuhi, yang apabila itu diterapkan maka hal ini hanya sebatas wacana dan teori saja. Kenapa? Tidak bisa diterapkan pada saat-saat kita saat ini untuk aman dari fitnah dan semisalnya. Karena wanita-wanita pada saat ini, mereka kalau ini dibuka, ini akan berbahaya. Mereka banyak yang keluar daripada adab-adab syariat, baik dari sisi berpakaian maupun dari adab-adab kesopanan, kata Syekh. Apalagi apa yang disebut dengan dolmas dan sebagainya. Kalau pramusad itu apa namanya? Ya, mereka biasanya malah dipacai macam-macam begitu. Sebelum menghidangkan, mengeluarkan makanan dan sebagainya, mereka sudah dirias sedemikian rupa. Justru itu adalah sesuatu yang membawa kepada petaka, membawa kepada bencana. Allahu musta'an. Tentunya wallahu a'lam bishawab dalam perkara ini, ya, kita masih perlu untuk mengkaji lebih rinci, karena ini adalah satu pendapat dari beliau, ya, kita perlu untuk mengkaji akan hadis ini, kalam-kalam para ulama yang lainnya, dan siapa yang disyaratkan oleh beliau yang menyatakan bahwa di sini adalah sebelum turunnya ayat hijab, mungkin di sana ada hujah-hujah yang qawiyah, juga mungkin ulama yang menyatakan bahwa hadis ini mansukh dan semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktab ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.